Welcome to channel 0FM Music Hip Hop Java. Tapi bukanlah melukai apa yang telah terucap di dalam janji. Hanya ada kata setia dan cinta abadi. Kulakukan apa yang kau inginkan cinta. Ku berharap cinta kita abadi selamanya. Karena dirimu yang mampu mengisi lubuk jiwa. Dan ku mohon jangan buat aku ini terluka. Tresno ku iyo si jira bakal iso kati. Salawasi enes tresno ku ikutu iso ngerti. Tresno marang pacare ora malah ngelarani. Kau pernah wator ucap tapi kuwe lejani. Besok si tenanan orang dulu sekok bodoh. Tapi iso ngerti keadaan si kutu trimo. Orang malah ngoroti muka we keloro-loro. Gue si tresnani tapi kuwe malah balik lo. Ada di dalam hati yang mampu mengisi di dalam hari-hari, yang bisa menghiasi hidup yang penuh arti, dan saling melengkapi dan saling menghargai. Cintaku ini hanya ada kata tuk setia, bukan hanya bicara yang banyak kata-kata. Karena ku tak ingin cinta kita hanya berdusta, yang hanya bisa menyakiti dan buat terluka. Aku nyoba terima tes nungguin opo anani. Yen aku ingin ngerti wong si biasa wae. Orang ngarani wong matur kuwi kudu kepiye. Tapi saka ati sing iso tiku salawasi. Aku ora bakal bisa ya jenengi larani. Yen mesek kok